بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قلت له محو يعني هذا كل شيء في أجور، لكن أنت تذهب يعني فهم والكتابة أخرى، هذا مشكلة. وأنا وين الكتابة شيخ الدعوة؟ Tapi kalau yang ini berbeda. Anda sekarang pengen ngajak orang. Ya, bukan cuma menyampaikan, tapi ingin mengajak. Maka kaidahnya berubah. Quran surah ke-16 ayat 125. Quran surah 16 An-Nahl ayat 125. Untuk fase ke sini Nabi dilatih dulu dengan Quran surah 96. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwada bihadzal ilm. Quran surah 96 ayat 1 sampai 5, ayat 1 ila 5. Kemudian datang surah Al-Mudatsir. Kemudian datang surah Al-Mudatsir, Quran surah ke-74 ayat 1 khususnya sampai dengan ayat 7-nya. Asbabun nuzulnya ada di Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis yang keempat dari Jabir bin Abdullah, sisi paling kanan bawah sampai kiri atas. Lihat sini. Da'wah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u. Ud'u. Fi'l amr, kata perintah. Mushtaq min ad-da'wah. Ya, terkait dengan dakwah. Jadi ketika indama amara rabbuna bid da'wah, ud'u da'wah, fa asyara rabbuna da'wah, yakni hunaka yakhtalif ad-da'wah, takhtalif ad-da'wah wa at-tabdih. Yahtaj ila al-ilm. Ya, ud'u ila sabili rabbika, ajak orang ke jalan Rabb bil hikmah. Al-hikmah. Wa ma'na al-hikmah, min dhimni ma'na al-hikmah al-ilm, al-ulum. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Apa di antara makna hikmah? Adalah ilmu, pengetahuan. Jadi kalau Anda ingin mengajak orang lain, di antara makna hikmah itu bukan cuma bijak, tapi juga dengan dasar pengetahuan. Jadi ketika Anda ingin berdakwah kepada orang, ini lebih khusus. Jadi ngajak baikan kepada pesan sesuatu, ngajak tahajud, ngajak rajin ke masjid dan sebagainya. Maka sebelum Anda sampaikan tentang topik yang Anda ingin bahas, Anda kuasai dulu topik ini dengan pengetahuan-pengetahuan dasar terkait dengan apa yang Anda sampaikan. Ilmu. Itu satu. Ya, jadi Anda ingin ngajak orang misalnya tentang materi tahajud. Anda pelajari dulu bab tahajud. Saya kalau ingin terangkan bab sholat, saya kumpulkan Pak, Bu, buku-buku sholat tuh. Ada berapa buku-buku yang ada? Versi Arabnya, versi terjemahannya. Saya pernah bawa ke Tanah Kusir waktu membahas tentang pembahasan sholat. Iftitah 22 buku. Itu baru Indonesia, baru sebagiannya. Jadi kita kumpulkan satu-satu, kita teliti. Di kitab ini apa, kitab ini apa, kitab ini apa. Sehingga dengan bekal yang Anda miliki dengan ini, ya, bekal pengetahuan ini, pertama argumentasi Anda kuat ketika mengajak orang lain. Kedua, mohon maaf. Ketika di soal, Anda bisa menjawab. Dan ketiga, agama ini tidak menjadi tertawaan pada akhirnya. Ya, karena tidak sedikit orang-orang berdakwah tanpa ilmu yang jadi bahan olok-olok bagi orang lain. Itu poinnya. Jelas ya? Taip. Dan ingat betul, kalimat hikmah selain menunjuk pada pengetahuan, juga menunjuk pada sifat bijak. Ya ta'ala kubifik ke dakwah. Ya. Ya. Muqtadal hal. Siapa yang Anda tuju? Jadi, maaf ya, ilmu ada, tapi Anda tidak bisa menyampaikannya, itu masalah juga. Anda tahu merapatkan saf itu penting, tapi cara Anda menyampaikan tidak membuat dia bahagia menerimanya. Pak, tolong rapatkan ya. Apa nggak ngerti juga, sudah 50 tahun belum sadar tentang itu. Tolong Pak, itu setan bisa masuk. Itu. Ya, jadi itu jadi masalah nantinya. Ya, jelas ya? Di sini Anda belajar pelan-pelan, Pak. Ya, akan lebih rapat, lebih baik supaya setan gak masuk. Ah, sudahlah, gak usah ngurusin setan, ngurusin sholat aja. Misalnya, kadang-kadang ada yang begitu juga. Itu tidak mudah. Ya, kamu siapa? Berani ngingetin saya. Kamu kan baru di sini beberapa tahun aja jadi imam. Saya sudah 5 tahun di sini. Masya Allah. Padahal masjidnya baru 2 tahun. Dua ya? Nah. Kalau ilmu sudah ada, cara berdakwah bagus, cara menyampaikan nasihat juga enak. Makanya setelah ini datang nasihat wal mau'idzatil hasanah. Yang ketiga, ini terkait dengan aspek keilmuan. Al-alim, ulama. Ini disebut muballigh. Wa alhamdulillah sami da'i. Da'i. Ya. Wa hadha huwa ma yata'alaku bil ilmi. Ya. Walifta. Kalau yang ini spesifik mas. Terkait dengan fatwa. Jadi kalau yang ini cuma ngajak. Tapi punya basic pengetahuan. Yang ini hanya menyampaikan. Apa yang didengar dari orang thiqah dia sampaikan. Yang ini punya basic pengetahuan. Perhatikan. Ana urid an uqin nuqtah thani hadis. Saya pengen menegaskan dulu bagian yang kedua. Lihat baik-baik ya. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat sini. Ketika beliau akan menjadi seorang da'i, pertama kali diminta untuk berdakwah, maka dibekali dulu dengan pengetahuan. Quran Surah 96 ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama amara rabbu sallallahu alaihi wasallam qabla an yakuna da'iyan yad'un nas ila al-islam fazawwadahu rabbu sallallahu alaihi wasallam bil ilmi faqala iqra iqra bismi rabbi qala iqra ma ana biqari iqra ma ana biqari qala iqra ma ana biqari qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq alladhi khalaq alladhi khalaq fasahala Allah sallallahu alaihi wasallam an yakhluqak wa kayfa bizawadika bil ilm yasal ala Allah subhanahu wa ta'ala an yakhluqak ant. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kamu. Maka bagaimana hanya sekedar mengajarkan kamu pengetahuan. Anda bayangkan, Nabi saja belajar. Anda bukan Nabi, masa enggak belajar? Paham ya? Dan tidak mudah. Nabi mendapatkan pengetahuan sampai naik ke Gua Hira. Antum jangan cuma dengar, Gua Hira pernah enggak naik ke situ? Lihat jaraknya 5-7 kilo ke sana. Melewati 5 bukit, naiknya 700 meter ke atas. Saya pernah naik ke atas. Dan mengetahui bagaimana suasananya. Belum berhadapan dengan kera-kera yang ada di sekitarnya. Itu sekarang. Belum yang dulu. Kera masa lalu kan lebih primitif dibandingkan kera masa sekarang. Ya. Baru kemudian turun ayat dakwah. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Mata nazalat hadhihi al-ayat ba'da 5 sanawat. Setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun. Setelah ini 5 tahun, 615 Masehi, 610 Masehi menerima wahyu, usia 40 tahun, 615 Masehi turun kemudian ayat ini. Anda belajar, bayangkan Nabi jadi dai belajar dulu 5 tahun. Pahami, baru kemudian mengajak orang lain. Turun ayat. Ba'da 5 sanawat. Turun ini. Ya, paham ya? Antum 5 hari jadi da'i, Masya Allah. Luar biasa. Udah gitu nyalahin orang lagi, kan? Repot di sini.